Mitra bisnis, hingga saat ini kasus bailout Bank Century masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Di satu sisi ada yang berpendapat bailout Century penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran. Sementara di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa bailout Bank Century adalah langkah tepat untuk menghindari dampak sistemik dari krisis global bagi sektor perbankan nasional. Kontroversi yang sama juga terjadi di kalangan anggota pansus DPR atas kasus Century. Meski hasil audit BPK memang mengindikasikan adanya aturan yang dilanggar dalam masalah ini, namun pansus terlihat belum bisa mengambil keputusan secara bulat atas masalah ini. Nah, apa pendapat Quick Kiangi atas persoalan ini? Segera kita akan berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, meski aspek psikologis krisis global yang dijadikan dasar dalam pengucuran dana bailout dapat dikatakan tidak berdasar, namun hingga saat ini ada kesan alasan itu tidak bisa dipatahkan, Pak. Iya, belum tentu, oleh karena yang diartikan dipatahkan apa? Yang diartikan dipatahkan kan tidak bisa dalam bentuk statement, dalam bentuk apa, kan tidak bisa. Tetapi kalau kita amati, kita berbicara dengan siapapun juga, itu mayoritasnya kan bagian terbesar dari orang yang kita ajak bicara, baik politician maupun orang terdidik yang non-politician dan non-ekonomi yang pada umumnya yang mengikuti, kan semuanya mengatakan omong kosong ini. Bailout ini untuk menelikung peraturan 2 miliar untuk mengamankan tebusan besar supaya uangnya nggak hilang gitu kan. Lantas berdasarkan kajian Bapak, apakah aspek psikologis memang ada dalam aturan perbankan internasional? Aturan perbankan internasional saya tidak tahu, tetapi kalau MOU itu aspek psikologi tidak ada. Tetapi memang benar bahwa di situ, di dalam MOU itu dikatakan bahwa kuantifikasi macam-macam itu tidak bisa dilepaskan dari judgment. Dari judgment itu penilaian, ya memang mereka sangat realistis, tidak ada gejala-gejala yang sosial ekonomi sifatnya yang bukan matematik, bukan ilmu pasti, bukan fisika, itu yang eksak-eksakan, yang mesti-mesti itu kan nggak ada. Jadi kalau mereka mengatakan Uni Eropa juga sama judgment itu penting, ya benar. Tapi exactly kalau mereka mengatakan demikian, judgment mereka salah gitu. Salahnya di mana? Mereka sudah sendiri mengatakan judgment kok mutlaknya kayak gitu. Jadi kita ambil kata-katanya ada. Kata-katanya saja kan sudah mengatakan bahwa yakin, hakul yakin, keyakinan itu akan saya pertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat gitu kan. Keyakinannya kok sampai se-eksak itu. Demikian Quick Kiangi, saya Dinda Natasha.